عظيم صلاة الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول كما تنزل محمود إلى حوض سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم لأعضاء أهل بيته الكرام والصحابة والتابعين وتابع التابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني الشيخ محمد أرشد بن عبد البنجري الشيخ مكشف الأنوار من هدي اسماعيل البنجري والأرواح جميع ما شيخنا ومعلمنا والدنا وأمهاتنا وقرابتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين وأرحى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتقشرهم بالرحمة والمغفرة فيعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيتي أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين رزقنا وإياهم طول العمر نفوق المحسنين وصل الخاتمه عند الموت هي خير الرزق والعافيه على هذه النيه وعلى كل من اول سر الى حضره النبي الفاتحه. اعوذ بالله. اياك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لك كل عبد كسب ويكسب وأبد الآبدين وزهر الزاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه والنميمة وهي نقل القول للإفساد. Pada ini hari kita membicarakan dosa di lidah. Pertama, mengupat orang Islam, yaitu menyebut akan orang Islam dengan sebutan yang dibenci oleh orang Islam itu. Sama ada kekurangan pada badannya atau turunannya atau kelakuannya atau perbuatannya atau perkataannya atau agamanya atau dunianya sampai kepada pakaiannya, rumahnya, tunggangannya seperti dikata si juling, si hirang, atau dikata anaknya orang India, atau orang fasik, atau orang bakhil, atau orang jahat perangai, atau itu pencuri, atau kurang adab, atau pakaiannya kotor, semua itu disebut ghibah atau mengupat, maka hukumnya dosa besar. Allah tidak mengampuni dosa itu kecuali orang Islam yang diupat itu yang memaafkan mengampuninya. Dan pahala yang mengupat diberikan kepada yang dikupat. Dosa yang dikupat dipindah kepada yang mengupat. Kemudian yang mengupat dimasukkan ke dalam neraka. Adapun yang dikupat itu tadi, bendanya itu tadi memang benar seperti kita mengatakan itu orang bakhil, memang orangnya bakhil. Kalau orangnya bukan bakhil itu namanya lebih besar dari mengupat, namanya mengada-ada. Nomor dua, dosa di lidah, namimah

adalah membuka rahasia orang dan menyatakan yang ditutup-tutupi oleh orang. Setiap manusia yang melihat akan hal ihwal orang lain, maka diwajibkan baginya berdiam lidah. Apa yang kita lihat daripada hal ihwal orang, hendaknya kita berdiam lidah. Ujar orang bahari, melihat bahagia mata. Jangan lidah memandir-mandir. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dan orang-orang yang pernah kita upet dan kita adu dosa mengampuni kita. Kita mengaku banyak lidah kita mengerjakan dosa-dosanya. Nomor 3 daripada dosa lidah, wa takhrisyu min ghairi naqlil qawl walau bainal bahari. Ma'adu dengan tidak memakai perkataan. Ma'adu walaupun ma'adu di antara binatang. Kalau bahasa Banjarnya, menyaung manusia dengan manusia, disaung. Walaupun menyaungnya itu, nang disaung itu binatang. Jadi kada boleh menyaung ayam, menyaung jangkrik, kada boleh. Menyaung iwak, kada boleh. Menyaung sapi, kambing. Nyap biasa apabila bersaung-saung itu manusia kan yang bersaung, apakah lalu aja kawalnya ada. Nah pengarannya nang babuatan siapa menang meraup duit. Bataruh itu kawalnya, kawalnya beradu itu bertaruh. Peraduan, peraduan apa? Ada tuh yang diaduk. Nang ma'adun itu biasanya sebanyak dapat duit. Nang diadu maka bepaluh leher. Hah? Lamun jangkrik, nang kalah itu bisa bepagatan batis. Kalah terlipat. Ayam, kada tahu lagi ya. Longor kepala, kalah. Jadi ujar yurinya, katakan pemenangnya ayam si anu. Lalu nang kalah tadi mandak mengangkat ayamnya, diambilnya ayamnya nang kalah, dipusuk-pusuknya kepalanya. Ya ke ayam nang kalah ini. Ya, artinya kiri melawan. Padahal sudah berdarahan kepala. Jadi kalau pernah juga kita mengadu-adu binatang, diingat-ingatakan nang umur-umur bahari, bisa mengadu jangkrik, mengadu ayam. Sebelum mati kita bertobat. Ya Allah ampuni dosa ulun. Tapi jangan kedengaran kawan. Ya Allah ampuni dosa ulun. Bertaung jangkrik. Ah ini jadi saksi kan ini? Jadi saksi jangan kedua-duaan Tuhan saja. Matinya nang bagus itu ibadah tuh tengah malam. Nang urang dungeun sudah. Jadi kita menangis dah urang kada tahu. Sudah sering kita bicarakan di majelis ini bahwa orang-orang dahulu itu mulai awal menghafal Quran sampai membuliki hafalan bini nang kabantar guring kada tahu. Karena takut riya. Orang dahulu nang takut itu riyanya. Nah ini kita khawatir kalau kita hafal Yasin sedunyaan tahu bahwa kita termasuk hafiz Yasin. Padahal kadang-kadang hafalnya wayah tapalipit saja. Makanya sudah sugih Yasin surjaun nang hafal. Malakukul kali ingat lagi. Hindarilah riya, hindari ujub. Riya beramal karena manusia, karena makhluk. Adapun ujub, sewaktu beramal, lupa dengan nikmat Allah. Umpama membaca 10 huruf, maka 9 ingat lawan nikmat, 1 huruf lupa, maka 1 huruf itu dibilang ujub namanya. Riya dan ujub sama, menghancur akan pahalanya ibadah itu, dan si riya ini disebut kafir oleh Allah. Dan orang-orang yang ujub dimurka oleh Allah. Mudahan sarumahan kita dipelihara Allah daripada segala maksiat, terutama maksiat hati, maksiat mata, yang sudah selesai. Sekarang maksiat lidah, baru dua kita masuki. Pertama mengupat sudah selesai. Yang sekarang kita bicarakan adalah aduasa, disambung lagi dengan ma'adu, walaupun ma'adu binatang dengan kata-kata. Karena pemulaan orang ma'adu itu ada kalau mbahnya bersuara, lalu aja apa? Binatang itu apa? Bekelahi. Gimana? Apakah ini menyuarai yang sekiranya lalu membawa bekelahi aja? Namun manusia telah, manusia misalnya disuruh bekelahi, ada dulu tak namanya anu pendernya mulai misalnya lalu mau lalu bakalahi aja orang mulai, artinya mulai ada kalau muntung tak ada atau misalnya kurang tak bakalahi yang sudah lalu sorong namun anunya maajunya belelekan sudah. Ini belelekan, belelekan ini gangam sudah berpinkutan, hilang-pinkutan. Iya! Lalu bakalahi ya orang. Nah, kata-kata yang iya itu tadi, itu hukumnya takhrif. Dosa di lidah. Namun binatang lima petak, kurang ma'adu sapi misalnya di mana telah khusus jamnya tuh memang memburu lah tahu takut apa aja kan penurunan yang akhirnya wal kadibu dan yang keempat dosa lidah berbohong apa wahwal kalamu bikhilafil waqi' berkata-kata menyalahi dari yang sebenarnya. Ya badus saja kita. Ya orang bahari, bandut. Atawa ujar orang bahari, undawaluhi. Kata-kata undawaluhi itu kanak-kanak makan nasi, katuju banar, mengipung iwak. Ujar umanya, pabila makan nasi, lawan jiwa, tahi nyawa, kantut nyawa, babau banar. Mbah dimah pamak supaya jangan berbau kantut tahi ulun, jangan mbah iwak lagi nyawa, lawan waluh aja. lalu nang umah mencampuri nasi dengan waluh. Itulah asal kata-kata unda waluhi. Ini banyak yang kada tahu sejarahnya. Jadi unda dustai, ya kala? Unda dustai. Unda waluhi. Ada kata-kata orang bahari, macam-macam orang bahari ini lah. Unda mah iwak-iwak aja ya. Mah iwak-iwak. Arti mah iwak-iwak tuh jalan ke sini, jalan. Kada bemandak, jalan. Mah iwak-iwak tadi tuh. Mah iwak-iwak. Ya kampung orang Basurungan kami memang berjalan mah iwak-iwak. Mah lihat sih. Pas saja sudah kada. Labihan. Labihan sekalinya di hadapan itu diberi kada labihan, ketahuan sidin. Lainang mai iwak-iwak ini. Sekali ada pulang di Buncok, mandak kopiah kemarin. Lagi sebuah lagi jarnya kurang-kurang kananak jarnya kananak. Kanan. Padahal intuhnya di kopiahnya. Diwaluhinya juga. Diwaluhinya. Wahuwa min qada'ihi dzunub, dusta itu paling jahat dari segala dosa. Kalau dosa itu segala, napa aja banyak salah, tapi yang paling jahat adalah dusta. Wa fawahisyil 'uyub, paling jahat dari aib manusia. Rasulullah SAW bersabda, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Al kadhibu yanqusur rizqa. Sesungguhnya berdusta itu adalah pintu utama daripada segala pintu-pintu munafik. Jadi orang kalau sudah berdusta itu masuk di golongan munafik. Kalau sudah munafik, Quran menyatakan innal munafiqina fi dzarqil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkat yang paling di bawah dari neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bermula berdusta itu mengorteng atau mengurangi ia sanan biasa akan rezekinya seseorang. Jadi amalan supaya rezeki berkurang terus adalah dusta. Siapa pernah hendak mengambil amalan lenang supaya habis duit? Nah, hari ini ada amalannya. Tanpa dusta aja sekali habis sama duit gara-garanya. Apalagi beratus kali berdusta. Ujar orang bahari, tidak ada kawan lagi, dia sudah saja kasih itu. Kenapa sekarang? Sakaranjang dustanya aja. Sakaranjang. Artinya banyak banget, salah. Kan amalan yang jadi rezeki pina berkurang, berkurang. Ilmu itu rezeki juga. Ibadah rezeki juga. Kenapa jadi ilmu berkurang, ibadah berkurang, harta berkurang, makanan berkurang, minuman berkurang, pakaian berkurang? Kenapa? Tuh ada amalannya berdusta. Ujar orang bahari, saya ikung aja di rumah tak ada nang berdusta, membawa sial. Kada mau lagi rezeki naik ke rumah itu. Apalagi sepanggal rumah mampan berdusta. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Aqdamul khotaya 'indallah al-lisanul kadzub." Bermula dosa nang paling besar di sisi Allah. adalah lidah yang sering berbohong. Qala Abu Sa'id Al-Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu fi du'ai Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa qardi minan zina wa lisani minal kadhib. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta peliharakan lidah beliau dari sifat bohong. Sidin sendiri sudah kadawani menjamin lidah daripada selamat dari berbohong. Oleh sebab itu Nabi memohon kepada Allah Ta'ala supaya lidah beliau dijaga Allah dari bohong. Apalagi kita. Ulama Al-Fashni berkata, Al-Kadhibu kulluhu ismun. Bermula dusta atau bohong semuanya adalah dosa. Jangan dimulai. Apalagi orang yang ujar orang bahar itu wali kadaba ilmu. Kananak halus itu kadaba dosa. Wali tapi belum berilmu. Jangan didustai. Bahanak menggulingakan. Hamlak si guring tumahrol aja. Padahal lahir, padahal umanya. Maka sorong manusia, kenapa bapak pada marah? Marah itu tahulah, kucing. Ini sudah nih penyakit turun menurun nih, mendustai anak. Itulah kejar. Bikin apa ngerti sebenarnya nang kawalnya rambutan telangkat. Ada kalau biji langkat itu nanya wajar. Sapui lawan apa? Kapur. Andak di galawang. Jadi kerariang kena diwaluhinya. Padahal lamun bandak di sini minta jajak. Telingsir. Ya kau jermin tuh pak. Jauh akan pang itu nah karena kalau talingsir mintu aja bebandar ini kada diwaluhi urang ambil itu nya wajar sapui kapur andak digan apa lawang jadi karariang kena badusta kalau tah jadi ingat kena kan anak lain banyak bisi anak kayak itu belang dan anaknya jadi karariang jangan duduk di atas bantal. Jangan berbisul buri-buri. Badus kita juga. Takkan anak-anak yang sudah sekolah. Ha! Umma bisa mewaluhi. Padahal pian takutan kalau pina cari. Ujarnya. Ketahuannya. Mamlah. Jangan berdusta lalu. Wal yaminul kadzibah. Nomor 5. Dosa di lidah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Agama Islam ada di antaranya hukum untuk memenangkan seseorang dengan berani bersumpah. Ada sebahagian saya itu apabila berani bersumpah menang tah. Nang inya nang bersumpah itu menang. Sekalinya nang bersumpah gara-gara hendak menang tapi sumpahnya palsu. Nah, ini dosa di lidah. Biasa hendak mengambil harta orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujjar humul ujjah." Sesungguhnya orang-orang dagang, mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Bah, kasihan nang bubuan berjual-jual lagi. Lalu faqila ya Rasulullah alaysa qad halallahu tijarah ya Rasulullah, bukankah Allah membolehkan ia akan berdagang? Jawab Rasulullah, na'am walakinnahum yahlibun fayaksamun wa yuhadidun fayaksribun. Tetapi mereka yang jahat itu bersumpah, lalu sumpahnya palsu. Demi Allah, sudah ditawar orang ya, barang ini sejuta. Padahal kada ada yang menawar mana. Jadi si bunga nukar ya. Sekalinya harganya matan 100 ribu aja. Pada bagaru kepala. Sinang menukar inya, sarabang sudah. Duit banyak sarabang. Nangka itu juga misalnya bakupiah putih. Tulak kebeli umpama. Membawa ya barang ikat-ikatan. Paham lagi kamu tak? Intannya intan banjar bujur aja sudah. Ikatnya ini kuning. Dijual ya lawan orang Cina. Di baliknya Cina itu di mana-mana ada. Jual ya. Berapa? Sejuta gitu aja. Bayar sejuta. Ini asli tidak kerja Cina. Kaca ada tuh. Asli toke. Ini toke itu biasa kan Cina suji. Ya kalau toke sambatannya. Sudah ya, terabang namanya. Memang menjual tadi kerja lagi di situ. Sekalinya hanya ujar toke. Satu minggu biru. Artinya dipakai seminggu aja biru. Itu ngarannya sumpah palsu, kacak detu tadi. Lawan papandar mereka itu, lalu badusta. Jadi papandang lawan kurang pengusaha, dua macam. Pertama, jangan mudah mengeluarkan sumpah. Yang kedua, jangan berdusta. Rasulullah SAW berjalan-jalan. Tak dapat lawan dua orang laki-laki sedang berjual beli seekor kambing. Kedua-duanya memakai sumpah. Yang satu berkata, demi Allah, saya tidak akan menurunkan lagi harganya ini kambing dari sekian. Ujar yang satunya, demi Allah, saya tidak menaikkan lagi tawaran saya daripada sekian. Sekalinya Rasulullah SAW terdapat dan melihat kambing tadi di tangan yang membeli. Tentu maka Rasulullah bersabda, memastikan salah seorang dari keduanya dengan dosa dan wajib bayar kifarat sumpah. Yaitu memberi makan 10 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain, niscaya ia akan bertemu di hadrat Allah nanti sedangkan Allah marah luar biasa kepada orang-orang itu. Jadi kadada nyamannya telah. Di akhirat kadada, kadada nyamannya. Sebab Allah sangat biasa bersangatan marah. Itu balasan bagi orang yang melanggar sumpah. Di antara lagi dosa lidah, yaitu menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mendengar antara sahabat Nabi ada bertikai, maka janganlah kita ikut-ikutan membicarakannya atau memikirkannya, karena dikhawatirkan bahayanya kita zalim, artinya mamihak, artinya mamihak. Tahukah mamihak? Mamihak, ya, seperti mamihak kepada Sayyidina Ali, menyumpahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu umpama. Nah, semoga kita sekeluarga wargaan dipelihara Allah Ta'ala daripada pro sebahagian sahabat dan memusuhi sebahagian. Rasulullah bersabda, barang siapa memusuhi nabi-nabi, maka putusannya halal darahnya atau bunuh. Barang siapa menyumpahi akan sahabatku, maka dipukul akan dia. Barang siapa menyumpahi Ali, maka menyumpahi aku. Barang siapa menyumpahi aku, menyumpahi Allah. Di antara dosa lidah lagi, syahadatuz zur, saksi palsu. Agama Islam biasanya ada sesuatu hukum yang bisa menjadikan seseorang menang dengan adanya saksi. Adakah kaidah, adakah apa itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar? Saksi palsu itu dosa di lidah. Di dalam Quran disebutkan wajtanibu qaulaz zur, jauhkan olehmu kata-kata yang palsu. Wal qulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yumirul qulfa. Dosa di lidah lagi, menyalahi pada janji yang sudah dibikinnya. Ini menyalahi janji. Jadi kalau kita berjanji itu, nang paling selamat sudah insya Allah paling selamat. Ini kata pasti. Hari Arba dihadap ini pasti. Sekali didatangi, maaflah ya, ano haur bepengantenan, jadi kena arba di muka aja, mendadak pang biar orang nak minta perkawinan ini juga, jadi barang ikam kada tuntungnya arba na. Karena aku orang bilang bunyi pasti-pasti, ya kau jarta insya Allah arba di muka ambil. Jadi namun terjadi halangan rintangan, kita itu ngarannya kadang menyalahi janji. apalagi bertulis janjinya, ya kan? Ada tekenannya lah, ada saksinya, ya kan? Ujar orang wahini, ada hitam napanya? Hah? Hitam putih. Di atas hitam putih, sekalinya menyalahi. Wa nah, adonilah perkataannya adonilah. Wal-kulfu fil-wa'di indal-arab karibun wa fil-wa'id karamun. Menyalahi janji, janji yang baik. Misalnya, ikam apabila datang ke rumah, ku beri duit 1 juta. Sekali kita datangi, undawaluhi benar aja. Itu ngerennya dosa. Lamun minta bang, ikam apabila datang ke rumahku, aku catok kepala ikam lawan tongkat. Sekali bak datang orangnya, naik dulu ke rumah aja. Ini ada nasi sup. Nah, kada jadi memukul, itu ngarannya murah. Bagus nih, bagus nih. Bagus nih. Wa mutillul ghadiyyi, dosa lagi di lidah. Mucil orang yang sanggup bayar hutang. Arti mucil, orang berhutang. Datang nang mahutangi, menagih. Maaf, aku kada kau bayar. Boleh. Datang pulang nang kedua kali. Maaf, aku kada kau bayar. Datang nang ketiga kali. Aku kada kau bayar jua. Baru disebut mucil. Namun hanya 2 kali, belum lagi mucil. Ngaran mucil itu 3 kali. Ini mucil. Wazannya si ucil. Kita sudah mendengar beberapa kali bahwa terjadi pada zaman hidup Rasulullah SAW di Madinah. Sahabat Nabi meninggal dunia, maka dikabarkan kepada Rasulullah bahwa jenazahnya sudah ada di masjid. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mengkabari itu, tanya dulu, apakah mayat itu punya umat?